Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita selalu kenikmatan dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Nikmat itu senantiasa diberikan kepada kita. Di antara sebesar-besar nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita adalah masih dimudahkannya kita untuk talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama, mengkaji ilmu agama. Ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar yang tidak semestinya bagi kita semua barakallahu fikum untuk menyia-nyiakan kebaikan ini. Walaupun kita banyak dosa, tetapi jangan sampai dosa yang kita lakukan menjadi penyebab bagi kita untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai rasa bersalah pada seorang hamba membuat hamba tersebut kecewa dan putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang kafirin, bukan dari kalangan muslimin. Seorang muslim, seorang mukmin hendaknya senantiasa berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, berharap hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak putus asa. Selalu jatuh, bangun. Selalu dia jatuh, selalu juga dia berupaya untuk bangun. Jatuh bangun. Sampai dia benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam ini banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabin. Dan yang paling baik di antara mereka adalah orang yang senantiasa kembali, senantiasa bertobat, senantiasa rujuk ketika salah rujuk, salah rujuk, salah rujuk. Sifat salah pada manusia itu merupakan kewajaran. Yang di luar dari kewajaran adalah tatkala dia salah tetapi dia tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Dia bersikeras, bersitegang, bersikukuh di atas kesalahan, selalu tenggelam di dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengabaikan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tercela. Perkara yang terpuji adalah seorang hamba kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia jatuh, dia berupaya untuk bangkit. Dia berupaya untuk bangkit. Seorang yang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah salah. Seorang yang bertakwa adalah kembali dari kesalahannya menuju kebenaran. Seorang yang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Seorang yang bertakwa adalah tatkala dia melakukan perbuatan dosa, dia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat seorang yang mukminin, sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yakni sifat penghuni surga. Sifat penghuni surga, sifat orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila mereka melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka selalu bersegera beristighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah. Selalu kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyarul ahibba barakallahu fikum, Setiap kali ada majelis ilmu, setiap kali ada ta'lim, berupaya kita dengarkan. Berupaya kita dengarkan. Karena ini adalah perbaikan untuk diri kita. Ini adalah sarana untuk menjadikan kita baik. Untuk menjadikan kita baik. Jangan kita toleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga membuat kita putus asa dari rahmat Allah dan menjauhi kebaikan-kebaikan. Jangan. Kalau seperti ini keadaannya. Hendaknya dosa tersebut kita ingat selalu. Kita bertobat kepada Allah. Dan kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tetap selalu berupaya optimis dalam melakukan kebaikan. Majelis ilmu adalah kebaikan yang sangat besar. Dan kita di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, masih belum dimudahkan untuk tatap muka. Maka kita tetap berjalan sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Tetaplah semangat untuk perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Semangat. Apa saja yang memberikan manfaat kepada kita, baik itu manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi, manfaat akhirat, hendaknya kita selalu bersemangat menggapainya. Sekarang kita masih dalam kitab Al-Usulu Thalathah. Masih kita dalam pembahasan syarah tentang Al-Imanu Bil Malaikah. Beriman terhadap malaikat. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu di antara nama-nama malaikat. Kandungan-kandungan dari beriman kepada malaikat. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Buah dari beriman kepada malaikat. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, al-imanu bil malaikati yuthmiru samaratin jalilatan. Beriman kepada para malaikat membuahkan buah yang sangat indah. Minha di antaranya adalah al-ula yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala. Seorang hamba mengenal, mengetahui, mengilmui keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa quwwatihi wa sultanihi. Dia mengetahui keagungan, kekuatan dan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Karena sesungguhnya besarnya makhluk, keagungan makhluk, lihat malaikat, betapa agungnya malaikat, jumlah mereka, tugas mereka. Subhanallah. Agung malaikat. Keagungan makhluk tersebut menunjukkan agungnya yang menciptakan. Kita lihat langit dan bumi betapa besarnya. Betapa agungnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha agung. Menunjukkan keagungan, kekuatan dan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Asani yang kedua, syukrullah ta'ala ala inayatihi bibani Adam. Membuahkan rasa syukur dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan perhatian kepada Bani Adam. Haythu wakkala manha min haula'il malaikati man yakumu bihifzihim. Ketika dari sisi mana? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan dari kalangan para malaikatnya ini yang bisa menjaga mereka. Wa kitabati a'malihim, menjaga dan menulis amalan-amalan mereka. Wa ghairi dzalika min masalihihim, dan selain itu dari kebaikan-kebaikan mereka para makhluk. Asalisah yang ketiga, mahabbatul malaikati ma ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Yang demikian itu akan membuahkan rasa cinta kepada para malaikat. Karena mereka telah menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ini tiga hal beriman kepada malaikat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Waqad ankara qaumun minazza'ghina qaunal malaikati ajsaman. Dan perlu kita ketahui bahwa ada sekelompok orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang mengingkari keberadaan malaikat, mengingkari jasad, mengingkari keberadaan malaikat memiliki tubuh. Waqalu, dan mereka mengatakan, innahum ibaratun an quwa al khair. Itu hanya ibarah, malaikat itu ibarah dari kekuatan kebaikan yang tersembunyi pada makhluk. Jadi mereka mengingkari malaikat tersebut, adanya malaikat tersebut dengan berjasad, bertubuh. Hadza takdzibun likitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Kita katakan orang ini mendustakan Al-Qur'an, mendustakan sunnah Rasulullah, mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan. Para malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2, 3, dan 4. 2, 2, 3, 3, 4. Demikian, berarti malaikat itu memiliki tubuh. Dan bagaimana bentuknya, mirip siapakah? Itu tidak boleh kita pikirkan. Cukup kita imani malaikat sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu, la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'alun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat itu memiliki sayap. Uli ajnihah, Allah katakan dalam Al-Qur'an. Kita imani sebagaimana kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Maka sebenarnya mudah, tinggal kita imani, kita ikuti apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu mendatang pembahasan tentang al-imanu bil kutub, beriman terhadap kitab-kitab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.